Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana pembahasan kita masih seputar amalan-amalan yang bisa menghancurkan keimanan seorang hamba. Yang pertama adalah asyirku billah, kemudian yang kedua adalah sihir, atau yang pertama adalah sihir, yang kedua adalah ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, kemudian yang ketiga adalah tama'im, jimat-jimat. Sekarang yang keempat, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik yang keempat. Qala al-mu'allifu ashabahullah, halaman 203. Kata beliau, at-tiwalah. Yang keempat adalah at-tiwalah. At-tiwalah itu adalah pengasihan. Terjemahan bebasnya pelet, ilmu pelet. Paham ya? Jadi, ilmu pelet itu sudah terlanjur menyebar nah, di lingkungan orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ilmu pelet itu ilmu apa sih ilmu pelet itu? Ilmu pelet itu ilmu yang membuat seseorang yang semula benci menjadi cinta. Suami cinta dengan istrinya, istri cinta dengan suaminya, dengan ilmu pelet tadi itu. Ilmu pelet. Nah, barakallahu fikum. Pelet itu apa tadi? Ilmu bahaya atau tidak? Ilmu pelet. Naam, ilmu pelet itu ilmu pengasihan. Paham ya? Ilmu pengasihan yang biasanya dengan bantuan jin juga. Nah, barakallahu fikum, dengan bantuan jin. Ayo naam. Ayo. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allif ashabahu at-tiwalah syai'un tasna'uhu al-mar'ah tatahabbab bihi ila zawjiha. Tiwalah itu adalah sesuatu yang dibikin oleh seorang wanita agar semakin cinta kepada suaminya. Ya, ilmu pengasihan, ilmu pelet juga masuk juga ya. Nah, itu syirik. Wa qad nahal Islam an dzalik aidan, dan sungguh agama Islam telah melarang mengenai hal tersebut. Li'anna fihi talaban lidaf'il madar au jab'il mana au jalbil manafi' an ghairi tariqillah. Kenapa kok dilarang oleh agama Islam barakallahu fikum? Karena di dalamnya mengandung apa? Talab, permintaan untuk menghilangkan bahaya, menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Melalui apa? Tidak melalui jalurnya Allah Subhanahu wa taala, tapi jalur setan, iblis, jin. Paham ya? Jadi ilmu pelet itu ilmu pengasihan yang biasanya orang-orang awam yang mereka jauh dari ilmu datang ke dukun. Paham ya? Datang ke paranormal kata mereka. Nah, agar istrinya semakin cinta dengan suaminya atau sebaliknya, suami cinta dengan istrinya, atau bahkan mereka gunakan tidak pada tempatnya. Yaitu apa? Untuk memelet orang. Paham ya? Pelet tadi apa Ahmad? Bukan pakan lele ya. Paham ya? Pakan lele itu pelet juga, tapi ini ilmu pelet berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ilmu yang membuat apa tadi? Seseorang menjadi cinta kepada orang lain. Paham ya? Itu ilmu pelet. Bahasa Arab tiwalah, ilmu pengasihan. Nah, Allah musta'an, kita lihat. Wa lidzalika waradul hadis, oleh karena itu datang hadis innar ruqa. Itu yang tepat ruqa ya, di dalam kitab itu riqa. Itu harokatnya keliru. Yang tepat harokatnya domah di atas tasdid ra itu ar-ruqa. Innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat serta ilmu pengasihan itu adalah syirik. Paham ya? Ruqyah yang bagaimana yang syirik? Ruqyah yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan bukan dari As-Sunnah. Seperti bacaan komat kamit yang enggak jelas, paham ya? Itu masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori ruqyah yang tidak syar'i. Adapun ruqyah yang sumbernya dari Al-Qur'an, sumbernya dari as-sunnah, doa-doa yang syar'i, maka itu tidak masalah. Apa kata Rasulullah SAW kemarin dalam hadis ketika ditanya mengenai ruqyah-ruqyah yang mereka lakukan di zaman jahiliyah, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada apa? Kesyirikan. Karena ada ya para dukun atau yang semisalnya terkadang membacakan jampi-jampi. Komet kami tidak jelas apa dibaca sambil apa kemarin ngunyah kelapa. Setelah dibacakan komat kamit, al-fatihah atau yang semisalnya disemprotkan kepada pasiennya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu ada model seperti itu. Yang jelas apa? Walaupun sumbernya dari Al-Quran, al-fatihah, tapi kalau caranya tidak syar'i, tidak apa? Diperkenankan. Paham ya? Dengan cara mengunyah menyan, kemenyan, mengunyah gula jawa, mengunyah kelapa, kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali, paham ya? Semprotkan pasiennya, paham ya? Itu apa? Itu tidak syariatkan. Kalau Al-Fatihah sendiri na'am. Paham ya? Rukyah dengan surat Al-Fatihah na'am, tapi caranya jangan seperti orang-orang dukun atau yang semisalnya. Mahum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Adapun mereka berdalilkan dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib. Katanya dahulu Rasulullah juga pernah menyemprot matanya Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Awal mula kan Ali bin Abi Thalib mau dikasih bendera. Ketika awal perang Khaibarnya enggak. Nah barakallahu fikum. Nama atau ketika apa? Suatu perangan kemudian Rasulullah mengatakan la utiyanna rayata ghadan. Sungguh aku akan berikan bendera ini besok kepada orang yang ciri-cirinya bagaimana? Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Kepada seorang yang dia cinta Allah dan cinta Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta dia. Akhirnya segenap para sahabat apa? Berbisik-bisik, jangan-jangan siapa fulan atau jangan-jangan si fulan, jangan-jangan si alan. Ternyata tidak ada satupun yang tepat. Rasulullah ternyata apa yang diinginkan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dipanggil, mengutus utusan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib, beliau sakit matanya. Setelah sakit bagaimana? Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah itu didoakan, nah barakallahu fikum, diludahi matanya sembuh, seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Nah, ini jadikan dalil orang-orang ahlu bid'ah wad-dalal. Untuk apa? Untuk penyembuhan terkadang ludah itu bisa. Kita katakan ludah kalian itu beda dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau Rasulullah kan ada berkahnya. Ludahnya memang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Paham ya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ludah-ludah manusia, ludah kita misalkan antum semprotkan kepada pasien ya tambah apa? Tambah rusak. Paham ya? Allahu musta'an. Jadi jangan sampai ikut-ikutan kemudian dengan dalil yang apa? Yang dalil tersebut sebenarnya khusus tapi mereka pakai untuk umum. Macam-macam ya terkadang ya. Ahlul bid'ah wa dalal di dalam menggunakan dalil itu terkadang untuk menguatkan hawa nafsunya. Seperti kisahnya siapa itu? Kisahnya Rasulullah ketika berjalan melalui kuburan, ada dua orang diadab dalam kuburan. Kemudian menancapkan apa? Pelepah apa? Kurma. Ditancapkan. Dua-duanya langsung apa? Langsung diringankan adabnya. Diambil pendalilan kalau ke kuburan bawa bunga. Paham ya, bawa bunga, ditancapkan bunganya, ditaburkan di itu sebanyak-banyaknya. Katanya apa? Rasulullah juga pernah melakukannya. Itu khusus. Paham ya? Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu karena mendapatkan wahyu bahwasanya yang di dalam kuburan sedang diadab. Adapun manusia biasa seperti kita tahu dari mana? Kita enggak tahu kalau dia diadab atau tidak. Sehingga tidak bisa dipakaikan untuk apa? Tidak bisa dipakai atau dijadikan hujjah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Inna ruqya wa tanaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, jimat-jimat dan tiwalah yaitu ilmu pengasihan tadi adalah kesyirikan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Naam. Man ta'allaqa syai'an muqila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan diri, menggantungkan dirinya kepada sesuatu maka dia akan apa? Dibebankan kepadanya. Akan diserahkan urusannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi. Paham ya? Contohnya dia bergantung pada pohon, ya udah pohon itu yang ngurusin dia. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Atau dia contohnya bergantung kepada na'am barakallahu fikum batu besar misalkan, ya udah itu batu besar itu yang ngurusin dia. Maksudnya Allah taala berlepas diri. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan hatinya, dirinya kepada sesuatu, maka apa? Wukila ilaih. Maka dibebankan kepada sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak mau lagi. Nah. Kita lihat, wa man i'taqada anna syai'an min dzalika al-manhi anhu lahu ta'sirun khasun fi syifa'il marid aw qada'il hajah au daf'il bala au raddid da'i au ma syabahu dzalik takhallallahu anhu wa tarakahu ila ma'taqadah, ya kan? Artinya apa? Barang siapa yang meyakini bahwasannya, barang siapa yang meyakini bahwasannya ada sesuatu yang dilarang tersebut, jimat, klenik, jampi-jampi, memiliki takdir pengaruh khusus untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk menunaikan hajatnya kebutuhan orang yang butuh, atau untuk menolak bala, atau untuk apa? Nah, barakallahu fikum, mengembalikan orang yang hilang, atau yang semisalnya, takhallallahu anhu, Allah Ta'ala berlepas diri dari orbut orang tersebut, wa tarakahu, dan Allah Ta'ala tinggalkan orang tadi, ila ma'taqada, kepada apa yang dia yakini. Berlepas diri sudah. Faham ya? Jadi hati-hati. Menggantungkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seyakin-yakinnya obat itu hanya sekedar perantara. Hanya sebab obat yang kita minum, yang antum konsumsi, baik habas sauda, madu, jintan hitam, paham ya? Atau paracetamol, itu obat itu hanya apa? Sebab, bukan obat itu yang menyembuhkan. Kalau antum sama meyakini obat itulah yang menyembuhkan, syirik. Paham ya? Tapi hanya sebab. Terkadang orang minum paracetamol 4 tablet pun enggak sembuh juga. Karena belum saatnya. Kadang ada orang yang tidak minum obat, cuma istirahat, sembuh juga karena sudah saatnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi obat itu bukan apa? Bukan memiliki pengaruh secara tersendiri, tapi hanya apa tadi? Sebab. Paham ya? Jangan sampai antum meyakini, wah anak kalau enggak minum paracetamol itu enggak sembuh katanya. Kadang orang kalau ketagihan gitu kan, anak kalau enggak paracetamol enggak sembuh. Jangan bilang gitu. Paham ya? Kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Paracetamol itu hanya sebab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai antum meyakini obat itulah yang menyembuhkan antum, jangan, liru. Tapi apa? Yakinilah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, adapun obat-obat tadi hanya perantara dan sebab. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi," akhrajahu Tirmidzi wal Imam Ahmad. Apa artinya? Barang siapa yang menggantungkan dirinya, hatinya kepada sesuatu, maka dia akan dibebankan kepada sesuatu tersebut. Diserahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Allah Ta'ala enggak peduli lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri. Karena seharusnya menggantungkan sesuatu kepada siapa seharusnya? Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad dalilnya. Allahus Samad. Katakanlah dialah Allah Ta'ala zat yang tunggal, satu. Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Kebutuhan makhluk semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali antum dan kita semuanya menggantungkan rezeki kehidupan kita sehari-hari kepada seseorang. Jangan. Itu sangat keliru. Paham ya? Tapi gantungkanlah rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalaupun manusia yang ada di sekeliling kita meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut, zat yang maha hidup tidak pernah mati. Tapi kalau antum gantungkan rezeki antum, antum gantungkan ma'isyah antum, antum gantungkan kehidupan antum kepada seseorang, kalau seseorang meninggal dunia, bingung antum. Kita semuanya bingung. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak pernah mati, zat yang maha hidup. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Maksudnya adalah, na'am barakallahu fikum, man tahabbahu ila ghairillah wa ta'allaqa qalbahu bihi wa nasiya rabbah wa kalahullahu lahu. Artinya barang siapa yang dia justru sangat mencintai sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melupakan Rabb-nya, maka sungguh Allah Ta'ala akan bebankan urusan dia itu kepada sesuatu tersebut. Amma man ta'allaqa qalbahu billah wa fawwada amrahu ilaihi wa tawakkala alaihi kafahullahu kullasu'in. Adapun barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah dan menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah dan bertawakal kepadanya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan dan menyelamatkan dari segala kejelekan. Wa sahhala lahu kullu sa'bin wa najahin min kulli fitnah. Dan Allah Ta'ala akan permudah bagi orang tersebut setiap kesulitan, dan Allah Ta'ala akan na'barakallahu fikum selamatkan dari segala fitnah. Itu kalau apa? Menyandarkan semua urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum sedih, ketika antum susah, jangan antum menyandarkan curhatnya full kepada seseorang, jangan. Paham ya? Seseorang itu mungkinlah kita mintai nasihat. Tapi kalau antum curhatnya semuanya kepada seseorang tersebut, menggantungkan hatinya kepada seseorang tersebut, keliru. Paham ya? Wa ufawwidu amri ila Allah. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa apa? Banyak-banyak berdoa, kemudian memperbaiki amalan-amalan kita. Di antaranya apa tadi? At-tawakkal. Paham ya? At-tawakkul. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci keberhasilan semua perkara. Rezeki lancar, tawakkal. Paham ya? Nah, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan sebab-sebab yang apa? Yang syar'i dan sebab-sebab yang diperbolehkan. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya tawakkul, definisinya sudah kita lewati berkali-kali. Apa definisi tawakkul? Barakallahu fikum. Antum? Apa? Fijalti? Maaf ini. Na'am barakallahu fikum, sidku i'timadil qalbi. Itu dihafalkan tuh definisi tawakul. Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah ya azza wa jalla. Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah ya azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Itu definisi tawakul. Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah ya azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah aw al mubahah. Artinya apa? Jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meraih kebaikan dan menolak bahaya dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Antum mau kaya, mau sukses, ya usaha. Paham ya? Orang mau hidup tenang, tenteram, ya menempuh sebab-sebabnya. Paham ya? Jangan cuma berpangku tangan saja. Kan gitu, na'am barakallahu fikum. Dan termasuk sebab yang paling besar, doa. Paham ya? Jangan menyepelekan doa. Antum sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah kerja, tapi jangan melupakan doa. Doa ini senjata seorang mukmin. Kalau antum sudah melupakan doa, tidak berdoa barakallahu fikum, maka sangat disayangkan dan juga tidak dibenarkan. Paham ya? Karena doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum, coba diulangi definisinya tadi. Antum Aziz, definisi tawakul. Amin. Mubahah. Ada tambahan itu ya. Jadi definisi tawakul, nah disebut para ulama dengan definisi yang sangat bagus sekali, bukan berpangku tangan tapi ada fi'li asbab syar'iyyah awil mubahah. Paham ya? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'li asbab syar'iyyah awil mubahah. Jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meraih suatu kebaikan atau menolak bahaya dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan sebab-sebab syar'i atau apa? Atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Paham ya? Antum mau sembuh, minum obat. Boleh. Tapi jangan meyakini obat itu menyembuhkan. Itu hanya sebab saja. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu syifa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan padanya obatnya juga, itu. Paham ya? Nah, jadi minum obat tidak masalah. Berobat tidak ada larangan. Tapi jangan meyakini obat itulah yang menyembuhkan, tapi yakinlah obat itu hanya sebab. Adapun yang menyembuhkan secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya. Kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa? Kecukupan. Kecukupan mengenai apa? Ma'isyah, kehidupan, rasa cukup. Itu karena modalnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari as-sunnah padahalnya, Hadis yang berulang-ulang yang antum semuanya hampir menghafalnya, bahkan pernah menghafal di dalam kitab apa? Arba'in An-Nawawiyah. Na barakallahu fikum. Karena hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ada yang 42, ada yang 50 ya. Na barakallahu fikum. Sana sebutkan apa hadis yang sangat bagus sekali mengenai apa? Dorongan motivasi untuk bertawakal. Karena apa? Burung saja, burung saja itu enggak diam di sangkarnya, pergi pagi hari mencari ma'isyah, mencari kehidupan, pulang sore hari dalam perut penuh itu burung padahal. Lah kita siapa? Kita bukan burung. Paham ya? Kita ini manusia lebih sempurna, harusnya faham, kan gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr, tardu khimasan wa taruhu mitanan." Artinya apa? Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seekor burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Menunjukkan apa? Motivasi dorongan orang itu, nah barakallahu fikum, ketika hendak meraih suatu perkara yang dia inginkan, harus ada usaha. Mau masuk surga, ada usaha. Apa di antara usahanya? Menuntut ilmu. Enggak usah jauh-jauh. Mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, sumber apa? Sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ghulu fi ta'dhim al-ashkhas. Sikap ekstrim, ghulu itu ekstrim. Ghulu itu ekstrim, berlebihan. Halaman 204 perhatikan, al-ghulu fi ta'dhim al-ashkhas, yaitu ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan seorang. Hati-hati. Jangan terlalu berlebihan mengagungkan seorang. Antum ketika punya atasan, punya pemimpin, punya yang ngatur, punya pengatur, jangan terlalu berlebihan mengagungkan pengatur, pemimpin, pemerintah dari itu. Faham ya? Nah, tapi kita mentaati sebatas perkara yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, baik secara nas maupun secara istinbat. Caranya gitu. Tapi kalau kita mengagungkan seorang sampai berlebihan, faham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau ketemu nunduk, kemudian apa? Salami gak mau jawab, misalkan. Terlalu berlebihan. Paham ya? Ketakutan yang berlebihan. Nah, barakallahu fikum, itu nanti justru menghantarkan kepada apa? Kesyirikan. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Biasa bicara gemetaran, enggak keluar suaranya karena apa? Benar-benar mengagungkan habibnya misalkan. Nah, ingat-ingat ya, istilah habib, sayyid itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib itu munculnya istilah orang sufiyah. Paham ya? Di Yaman sana habib, habaib, orang sufiyah. Sayyid dari Syiah Rafidhah biasanya. Paham ya? Sayyid fulan, Sayyid Alan. Paham ya? Digunakan terus seperti itu. Nah, adapun Rasulullah ketika mengatakan ana sayyid walad adam wala fakhr. Nah, bukan berarti menganjurkan untuk kita ini menjadikan apa orang itu sayyid atau misalnya, bukan. Karena beliau benar-benar pemimpin gitu ya. Aku adalah pemimpin anak Adam, saya adalah pemimpin. Dan tidak sombong kata Rasulullah SAW. Sudah jadi pemimpin enggak sombong beliau. Na'am barakallahu fikum. Jadi istilah habib itu munculnya bukan dari apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi munculnya dari orang sufinya, Habib fulan, Habib alan, zamannya habaib. Karena habib artinya apa sih habib itu? Mahbub, orang yang dicintai. Paham ya? Nah, terkadang orang kalau sudah cinta, gandrung, cinta, cinta yang sangat dengan habib itu berlebihan ekstrim sampai mengagungkan. Keringatnya saja diambil untuk apa? Mencari berkah. Allah musta'an. Jadi kalau kita misalkan nah barakallahu fikum mencintai seseorang, jangan sampai berlebihan. Paham ya? Nah, hukumnya bagaimana? Orang yang meninggal dibunuh gara-gara membela habibnya atau membela ustaznya, membela syekhnya. Kalau pembelaan semata-mata orangnya personal tertentu, bukan jihad fisabilillah. Paham ya? Nah, tapi kalau yang dia bela itu adalah agama Allah, Al-Qur'an was Sunnah, man qutila duna malihi fa syahid. Man duna, man qutila duna irdihi fa syahid. Paham ya? Yang terbunuh karena membela hartanya, kehormatannya, agamanya, maka dia mati syahid. Tapi kalau membela personil tertentu, walaupun dia terbunuh saat itu, untuk dikatakan syahid berat. Tapi kalau dia misalnya terbunuh, terdolimi, mungkin dilihat faktornya, kan itu. Untuk syahid itu berat sekali. Untuk kita akan katakan syahid karena apa? Karena semata-mata membela habibnya atau gurunya atau syekhnya. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Karena terkadang kalau orang udah ekstrim, udah asabiyah fanatik, itu yang dibela bukan kebenaran lagi. Orangnya itu loh ya. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat ini. Nahal Islamu an mujawazatil haddi fi ta'zimil ashkhas wa madhihim. Agama Islam melarang untuk melampaui batasan di dalam mengagungkan seseorang dan memuji mereka. Mengagungkan tidak masalah, memuji tidak iskal, tapi jangan berlebihan. Wa 'allama al-muslimin dan mengajarkan kaum muslimin agama Islam ini bahwasanya insan, bahwasanya seorang itu mahma kanat manzilatuhu, bagaimanapun kedudukannya, falaisa illa abdillah, maka dia itu tetap dikatakan hamba Allah. Tidak ada kedudukan lain kecuali hamba Allah. Walaupun gelarnya doktor, profesor, gelar-gelar yang lain, raja sedunia misalkan, nah barakallahu fikum, tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti ketika hadir hari kiamat, hamba atau raja? Hamba. Kita lihat dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah ada semua yang ada di langit dan bumi kecuali nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala 'abda, dalam keadaan hamba. Paham ya? Enggak ada raja gitu, enggak ada. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong. Mafhum soal ini? Jangan sombong karena kekuatannya sangat kuat. Karena dia punya kekuatan yang sangat kuat, sombong, songkak, meremehkan yang lainnya, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Tetap Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nam datang dalam keadaan hamba walaupun raja di dunia. Naam. Waqadna hal Islamu an dzalik, dan sungguh agama Islam telah melarang hal tersebut, liyabqa tauhid nafiyan khalisan. Nafiyan khalisan. Kenapa tujuannya agama Islam melarang? Agama Islam melarang hal tersebut dikarenakan agar tauhid ini tetap tetap ada dalam keadaan suci dan murni. Waliyakunal amal khalisan lillahi wahda wa la yuqsad bihi illa wajh. Artinya apa? Dan agar amalan ini murni untuk Allah semata dan tidak diinginkan dengan amalan itu kecuali illa wajh, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, orang kalau beramal ya upayakan ini. Karena kunci untuk apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Kuncinya adalah beramal amalan saleh dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Naam. Allahu musta'an. Apa dalilnya? Antum? Akhir surat Al-Kahfi itu. Faman kana Naam, itu dalilnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya apa? Artinya barang siapa yang hendak atau ingin berjumpa Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amal saleh. Amal saleh itu tidak akan terwujudkan kecuali apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittiba'. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak berkesyirikan, ikhlas maksudnya. Dengan dua kunci itu, insya Allah biidznillah akan bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wal mughalatu fi ta'dhimil ashkhas tajurru ila syirk billah. Dan ghulu ekstrim di dalam mengagungkan seorang itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambar-gambar, foto dipajang, gambar siapa? Syekh fulan, Syekh Alan, Habib fulan, Habib Alan. Coba antum bayangkan, sekarang kalau antum ada orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka memajang fotonya Syekh fulan atau Habib fulan. Antum ambil fotonya atau injak-injak fotonya, marah enggak kira-kira? Marah. Kenapa marah? Pengagungan. Kalau seandainya enggak ada pengagungan, ngapain marah-marah? Dibakar pun diam aja, ya enggak? Tapi kalau sudah ada pengagungan, gambar-gambar tadi diambil, dibakar, marah, kurang ajar kok tiga gambar sepulang kok dibakar, kenapa? Kita katakan berarti ada pengagungan situ. Kenapa pengagungan? Loh, gambar dibakar kok teriak-teriak ngapain gitu loh. Oh ya. Kalau enggak ada pengagungan silakan bakar enggak masalah. Inilah termasuk apa? Bahayanya surah dzatul arwah. Paham ya? Nam surah dzatul ruh, aswar dzatul arwah, gambar-gambar makhluk bernyawa itu yang mungkin antum saksikan dipajang-pajang foto-foto, dipajang sebagai kenangan, itu ujung-ujungnya nanti apa? Mengarah kepada kesyirikan. ada unsur pengaguan di dalamnya. Paham ya? Nah, kalau enggak percaya satu aja buktikan. Buktikan tapi dengan cara yang halus ya. Nah, ambil gambarnya, mungkin di rumah yang masih ada gambarnya itu, ngomong sama orang tua. Orang tua yang belum paham misalkan ya, "Pak, Bu, ini gambarnya tak bakar ya, Pak?" Mungkin marah-marah. "Jangan, ini gambarnya Mbak Fulan dulu," katanya. Paham ya? Gambarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya. Allahu musta'an. Diagungkan ya, ada unsur kesyirikan di situ. Allahu musta'an. Naam. Oleh karena itu gambar-gambar makhluk nyawa dipadamkan, dihilangkan, disirnakan, ditiadakan kecuali yang masuk dalam kategori apa? Darurat. KTP, paspor, uang dan yang semisalnya yang itu bukan kehendak kita, tapi kehendak pemimpin-pemimpin atau mereka yang mengharuskan. Faham ya? Adapun yang kita bisa hilangkan, hilangkan. Jangan bermudah-mudahan. Gambar yang di kaos, gambar di buku tulis, gambar di pasta gigi, gambar di sabun, hapus semua gambar kepalanya. Paham ya? Hancurkan kepalanya, padamkan kepalanya, sirnakan kepalanya. Paham ya? Itu karena apa? Sudah milik kita dan kita mampu. Iya enggak? Adapun uang itu masuk dalam kategori darurat yang kita tidak bisa mengelak. Kenapa enggak bisa mengelak? Antum hapus pakai spidol permanen itu gambar kepala Soekarno Hatta, antum untuk beli pom bensin enggak laku. Beli di mana juga enggak laku juga. Paham ya? Itu urusan mereka ya. Urusan mereka. Antum punya KTP, antum hapus kepalanya. Mana KTP-nya, Pak? Antum lagi ngurus sesuatu di kantor itu nih, Pak. Kok kepalanya dihapus? Haram. Paham ya? Itu darurat urusan mereka sudah. Paham ya? Yang kita sekarang sudah mampu dan memiliki dan bisa bergerak-gerakkan. Yang di rumah, di masjid misalkan, punya makanan, punya minuman, punya kertas, atau misalkan ada gambar kepala, hancurkan kepalanya. Paham ya? Innama surah yarras fa'idha kuti arras fala surah. Kata Rasulullah SAW dengan semakna. Artinya apa? Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Kalau kepala sudah dipotong, dihancurkan, dipadamkan, disirnakan, dihilangkan, maka gambar tersebut tidak diharamkan lagi. Kepalanya intinya ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan ya. Karena sekarang mungkin aja, bahkan bukan sekarang, bahkan banyak sekali generasi-generasi berikutnya menganggap remeh itu. Boneka, katanya Aisyah juga dulu mainan boneka katanya. Kita katakan boneka yang dipakai main anak kecil pakai dari kain itu seberapa sih? Juga nggak ada wujud kepalanya, bentuknya cuma sederhana kita aja, tangan, kaki gitu aja, ini kayak apa? Kecebong itu, bentuknya kayak kita aja udah. Paham ya? Tapi ada kepalanya. Sekarang tuh lihat boneka panda ya nggak? Wah, ini Winnie the Pooh, paham ya? Atau yang semisalnya boneka seperti itu kepalanya jelas-jelas nampak, nah, jangan dibeli. Nah ini kan untuk anak kita Ustaz, beli tafadhol, potong kepalanya. Kalau mau, paham ya? Saran seperti itu harus ada ketegasan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Waqad ghala an-nasara fi syakhsin Isa, fi syakhsi Isa alaihi salam hatta ja'aluhu ilahan marrah wa ibna ilahin marrah ukhra. Wa juz'a ilahin marrah salisah. Wa dhalika huwa 'ainul kufri. Allahu musta'an. Artinya apa? Sungguh orang-orang Nasara ekstrim hulu terhadap apa? Terhadap na'barakallahu fikum seseorang yaitu Isa alaihissalam. Sehingga mereka menjadikan Isa alaihissalam putra Maryam dijadikan ilah terkadang. Paham ya? Terkadang dijadikan ilah, terkadang dijadikan anak ilah. Paham ya? Terkadang bagian dari ilah. Paham ya? Kata mereka 3 in 1 itu ya. Nah, 3 dalam satu kemasan ya. Maksudnya apa? Ada Tuhan Bapa, ya? Ada Roh Kudus atau yang semisalnya Allahu musta'an. Wa dzalika huwa al-kufri. Yang demikian itu adalah apa? Naam adalah zat kekufuran itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Itulah kekufuran. Orang Yahud dan Nasara ekstrim mereka. Orang Yahud menjadikan apa? Uzair anak Allah. Orang Nasara menjadikan apa? Isa putra Maryam anak Allah. Itu termasuk bentuk ekstrim atau hulu di dalam menyanjung orang-orang saleh, baik para nabi atau orang-orang yang datang setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.